Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali pada hari ini kembali kita berjumpa untuk sama-sama kita memperdalam kajian kita terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui acara Penyejuk Hati yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita sayang ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu mengundang rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, dan terlebih lagi bagaimana kita meningkatkan tali kasih sayang, silaturahmi di antara kita, walaupun tidak bertemu wajah, akan tetapi perasaan kita adalah perasaan yang saling satu menyatu sama-sama satu sama lain, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah bahwa umat Islam itu kalbunyan, ya, seperti satu bangunan, satu tubuh yang kalau ada tubuh lain merasa sakit, maka yang tubuh anggota tubuh lainnya juga ikut merasakan sakit yang sama. Kita akan membahas ayat ke-69 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Kemudian pasti kami akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Kasih. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-69 ini merupakan penjelasan dari Allah tentang kehinaan lanjutan yang akan diterima oleh orang-orang yang ingkar kepadanya. Sebelumnya Allah sudah mengatakan bahwa fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin, orang-orang yang mempertahankan kebatilan, orang-orang yang selalu mendewakan kemaksiatan dan keburukan, akan dikumpulkan bersama dengan syaitan, dan mereka itu akan dihina dalam keadaan berlutut semuanya, ya, merupakan penghinaan besar. Apakah hanya sampai seperti itu saja penghinaan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka? Ada penghinaan lainnya. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin, akan ditarik dari tiap-tiap golongan siapa pemimpin-pemimpinnya yang punya ide, yang punya kreasi untuk menciptakan dan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, bahwa ternyata orang-orang yang menjadi inspirator dalam keburukan, orang-orang yang mencetuskan ide dan gagasan untuk membela kebatilan dan menghancurkan kebenaran, nanti dari akhirat mereka akan dihadapkan secara khusus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membahasakannya dengan summa lananzi'anna, kami akan cabut, kami akan rentak dengan sangat kuat, ya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam keterangan tafsirnya ini. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, penggunaan kata naza'ayanzi'o ini sesuatu yang biasa dipergunakan untuk hal-hal yang bermakna negatif. Di dalam ayat ini, lananzi'anna, akan kami tarik secara kuat, ya. Di dalam keterangan ayat lain, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sau'atihima, ketika Nabi Adam tersalah melakukan hal yang dilarang oleh Allah dengan memakan buah khuldi, Allah mengatakan yanzi'u anhuma libasahuma, Allah cabut, Allah tarik pakaian mereka, ya, untuk menampakkan aib mereka. Ya, ini adalah satu penghinaan yang besar. Begitu juga di dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan, ya, tu'til mulkan man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau berikan kekuasaan siapa yang engkau kehendaki, dan tanzi'u, engkau cabut juga kekuasaan atas segala yang engkau kehendaki. Jadi makna naza'a yanza'u yanzi'anna, ya, ini lebih bermakna kepada negatif, dan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi maknanya itu adalah mencabut sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Makanya di dalam surah Ali Imran Allah mengatakan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, orang-orang yang punya kekuasaan, jabatan, kehebatan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan cabut sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi kekuatan. Bisa menjadi orang yang sangat miskin, ya, Gambarannya di dalam kehidupan banyak sekali. Ada orang yang sangat kaya, sangat punya kekuasaan, tapi terkena terkena penyelidikan KPK, akhirnya masuk ke dalam penjara, hilang kekuasaan, harus membayar denda sekian banyak, hilang habis harta kekayaannya. Begitu juga nama dan kehormatannya yang selama ini sangat dihormati oleh orang, gara-gara terkena kasus korupsi, habis keluarganya menjadi malu dan sebagainya, tidak ada lagi yang tersisa, bahkan menjadi manusia yang terhina yang sebelumnya begitu sangat hebat dan sangat diagung-agungkan. Untuk lebih menjelaskan hal ini, ayat ini secara lebih gamblang lagi bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jainal Arifin. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, durhaka kepada Allah itu memalukan. Bagaimana mungkin makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, tidak mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepadanya? Bagaimana mungkin seorang anak yang dibesarkan dengan keringat dan darah membalas kebaikan ibunya dengan air tuba? Bagaimana mungkin seorang siswa yang diberi ilmu oleh sang gurunya malah mencaci maki, mengadakan demonstrasi, membakar dan merusak gedung tempat dia menuntut ilmu? Kedurhakaan. Kedurhakaan itu sangat memalukan. Allah berkata pada ayat 69 dari surat Maryam ini, ayyuhum asyaddu 'alal rahmani 'itiyya. Allah mengucapkan kata-kata Ar-Rahman, menyebutkan satu dari al-asma al-husnanya, yaitu Ar-Rahman, tidak menyebutkan Allah aitiya. Kenapa? Allah sudah begitu kasih, Allah sudah begitu sayang, lebih sayang Allah daripada ibu kandung terhadap bayinya. Tetapi apa yang dilakukan manusia? Dia begitu durhaka, dia melawan, menentang dan mengingkari. Seakan-akan manusia itulah menjadi Tuhan dan Allah menjadi budaknya. Ketika terjepit, terhimpit, tergigit, dia pun menjerit minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika lapang, senang, bahagia, dia pun mencaci maki Tuhan, menghina, durhaka, dan seakan-akan Tuhan hambanya dan dia Tuhannya. Maka wajar merupakan satu keadilan yang diberlakukan Allah terhadap orang yang seperti ini, lananzi'anna min kulli syi'atin. Kami cabut dia, kami tarik dia, kami seret dia, kami permalukan dia sebagai wujud keadilan. Diungkapkan Allah di dunia ini sebagai wujud peringatan yang membahagiakan, agar mukmin yang cerdas tidak melakukan tindakan bodoh seperti itu, agar mukmin yang pintar tidak melakukan tindakan yang memalukan itu. Durhaka adalah tindakan memalukan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari keterangan ayat 69 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Bahwa yang pertama, tidak layak bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kebaikan yang begitu sangat besar, keutamaan yang begitu sangat banyak, kemudian membalasnya dengan sikap pengingkaran. Di dalam kehidupan dunia, kalau orang sudah memberi bantuan kepada kita, maka kalau sampai kita malah bersikap sebaliknya kepada orang tersebut, kita akan dianggap orang yang kurang ajar, yang tidak tahu diri, yang tidak tahu budi. Ya, siapapun manusia tidak akan suka kepada orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu budi, membalas budi baik orang lain, terutama sekali kalau itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kehidupan ini sedetik pun kita tidak pernah lepas dari pemberian dan budi baik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadilah manusia-manusia yang pandai mengingat budi Allah, pandai untuk bersyukur atas segala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsekuensi dan hukuman bagi orang-orang yang tidak tahu membalas budi, tidak tahu diri, ya, dia adalah hamba-hamba yang sebenarnya seharusnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menjadi orang-orang yang penentang, maka akan mendapatkan kehinaan nanti pada hari kiamat. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin, akan kami cabut mereka yang durhaka itu, terutama pemimpin-pemimpinnya, ayyuhum asyaddu 'ala rahmani atiya, untuk dihadapkan kepada setiap orang, inilah manusia yang di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang berada dalam puncak kejaliman, menjadi para inspirator kemaksiatan, menjadi orang-orang pembela terhadap kebatilan. Kelak mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Kemudian ketiga adalah, ini sebagai suatu peringatan kepada kita semua, penyadaran kepada kita semua, bahwa di dalam kehidupan ini hendaklah menjadi orang-orang yang cerdas di dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita tahu bahwa hidup ini tidak hanya berakhir saja di sini, segala amal perbuatan kita, segala tindak tanduk, ucapan, bahkan apapun yang terbetik di dalam hati kita, itu semua nanti akan kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan ada konsekuensi yang begitu sangat besar, hukuman yang begitu sangat berat, kalau ternyata kita menjadi orang-orang yang tersalah di dalam menjalani kehidupan ini. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tetap konsisten dalam kebaikan, tetap berusaha menjadi para pembela kebenaran di dalam kehidupan ini, akan mendapatkan penghargaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan mampu menyadarkan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu fokus kepada kebaikan, menjadi orang-orang yang membela kebenaran, karena itu adalah yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.